أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملحوظة ندوي كلاهيكي إكو سويجي ليريكان مسألة Hadisul bab dalat ala mayati utai pirang-pirang hadis bab ikunuduhkan ya ahadis ikatase barangkang bakal teka ya ma iji utawi kang awal adamul goflati iku oranan nalali anzikil mauti saking ngelinging maut kahiji ulah poho antina eling kana pae kudu selalu inget ka pae moal hayang nyandung ge. Lian ladzikrohu kena satuhune eling ing maut fil faqri ing dalam waktu fakir. Ridhaun bil aishi iku ridha kalawan kauripan. Ingat kapai ulang neker serbat tebogana naon bakal suka baik karena saaya-aya hirup. Lah jak bakal paeh iya aja tebogana naon suka nu dipake kemelang tenang perasaan eta lamun inget kapae dina waktu fakir nu paling bloon mah fakir ongko inget kapae sungut doang jadi nalangsa jasa ukar pikirna hayang ningkatkeun perekonomian kakarak boga sekupi can lunas hayang naik boga Avanza inget ka paeh tapi sungut doang ieu mah ablaul bloon pang bloon-bloonna teu sadarnya na aing keur sadar mah duh ieu aing boga motor ge can angges kreditan namun ku ari paeh kumaha di jero kubura. Mesti gerak pang beres kena tu abdi kreditan bleg bae Gusti nurunkeun duit ti langit ka abdi abe abdi ulah aya beban borolo bae nimpah abdi pae sakaligus duit baboga ngan ditinggalkeun ah. Wa zikruhu lan utawi eling ing maut fil gina ing dalam waktu sugi kitu yahdimuhu iku ngarubuhkeun ya zikruhu ing gina inget kapae urangna keur serbaya bakal ngalunakeun sawah saablag-ablag perusahaan itu haju itu imah termasuk kendaraan angkot segitu lobana deh aing mun ayeuna paeh meureun eta teh ceuk kiai ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun nu halalna bakal hisab nu haramna bakal jadi siksa. Waduh, isi kumaha mun ku ari paeh. Aing tuh inget ka paeh mah kos kitu. Ditawaran keur inget ka paeh aya jahe misalna. Lalu langsung nawaran kos kitu. Keur inget ka paeh aing, kesugan isuk mah poho. Ah, teu beres yeuh. Keur inget ieu mah ulah. Neangan heula modal. Tawa lain ingat gapai lumantak pang bloon-bloon nama kiai anu hiji awewe maot boga anakna tilu kan ngora keneh dah salakina maot boga anak tilu itu kiai gadinya ngalayat

melilah itu diukur diukur diukur diukur ieu mata teh geus seperti ka deuleuy ayeuna yeuh tapi ayeuna nu geulis mah cekas tetep nu geulis mah cekas diukur nah teu bisa langsung jadi seminggu kemudian atawa 5 hari ya kaditu deui tah dicokot pas kaditu nu kadua kalimah jeung Haji Mamin jeung Haji Agus itu jeung Haji Pendi ya Haji Pendi mah ngaranna ge boronjong ilu bae jeungna mah boronjong atuh modal ti lokal luar dahar gembul Haji Pendi eta jalan aduh. Kulantaran datang ke waktu zohor hari tanah ke paling luhur pernah terjadi yang Haji Pendi mah naik lip kulati hela nyana kapanderian lantaran pinuh teh begitu asup ka jero tidak muka lip teh tidak muka tidak muka hese kan tidak muka mah datang ke luhur deui ka handap wah sanapeh di jero aing cekna deui. Eta mah jadi lain dongeng urang kampung mah emang kos kitu. Atuh pencet jebak teh kitu tah. Nyana mah henteu samuka-mukana wae bare. Atuh kaluhur deui ka handap deui barang kaluar teh pias. Kunaon pias amat? Tah dena bisa muka cenah. Ya Allah. Gaya bae make jas. Teu nyaho lip-lip aja. Ieu beneran teh lain lalagaan. Lain teh asli sama asli. Ini sekolah didongengkeun teh kabeneran ka kajadian eta mah. Tias kos ugetihan teh. Alhamdulillah. Atuhnya lagi sarua kumaha tas balik ti Mekah ngap. Panangkep salamet cak geuna salamet. Jae geuna balik ti Mekah nangkep kieu mah. Salamet cenah ieu. Jadi lip bisa muka. Emang tadi naik turun. Haji Pantu bisa bisa bawa orang di luar ayo muka truk jadinya nama kabuka kuno di luar beres ayahnya di Irak mah lantaran memang teu stabil listrik dah di Irak nyana keneh deui kabeneran nyana deui bae pas isuk-isuk sore teu naik lip nyana naik biasa bae tangga mama haji capek amat naik tangga teu lah tangga bae ke naik deui tangga deui asal ka tuh ngaji atuh aya lipet teh dateng lipet teh dateng tangga bae tas dahar be ditanya ngaji ulah anggeus kolot naik lip bae abengeunan teu tersita tenaga pae cakena di jero keur ieu ngap-ngapan di jero listrik pas nyana ka jero jadi pareum listrikna bener emang pareum di luar ge jadi nyana keur di jero atuh ngatuh mah ku emang kumaha amal naon ge bareun di hari tadi naik lip deh kejadian deh di Jakarta masya Allah jadi ulah disangka jelema gaya make jas nyaho tentang Jakarta can pugu segitu ge sendal tadi locot kunyan nah itu menang yang ngarep-ngarep maut itu menang lima fihi kena barang kang tetep pihing dalam tamanil maut minal jaza'i saking rasulah wa adami sabri alal maqaduri lan oranana sabar ingatasi kang den kodaran kang den kawasan jadi kula ke Jakarta sholat sarakaat dua rakaat katilu rakaat yang ada ge suara mesin gede tapi di luhur ai mangkani geus salat ya teu husul lah kadenge surat kos kitu beres eueuh teh sora eta aya nu takbir ribuan ge lemah Allah kaget beres salat langsung diuk ngomong kula di tempat dariuk belah ditu ieu boga papanggihan rokaat katilu ieu aya suara seperti tadi coba telepon ka Abi Lutfi tak abiranana naon teleponlah ku Pak Haji Agus Habib Lutfi di Jakarta, ini menemukan gitu-gitu-gitu apa? Jawaban Habib Lutfi, enggak usah tanya ke sini, udah kiai juga udah tahu. Ya tung-tung nama kula ge haju sok nyaho bae tuh. Ya geus lah pokona mah tuh. Hayang na ngabalikeun kitu pan. Tapi jeung kula dua ye, takbiranana takbirna. Mun teu aya kiai gede sepangkat wali datang ti luar negeri ke Indonesia, mungkin musibah gede dua takbiranan. Musibah gede. Encan aya nanaon tah di Jakarta teh beres kaca. Gegeran lah balik. Ulah kawana mana deui bisi kajadian. Datang. Pas datang ka imah aya rekaman lauk ti Jambi. Sisi lauk, sisi laut, lauk teh wah tonan, termasuk ti Manado. Haji Agus mah ka ditu ka Cikarang Bali. Pas isukna ka di wakiri. Dedengian kiai di Jakarta teh cenah sana musibah. Pan jusnya hoan kiai ye. Kosa jua lelembutan kieu. Atuhnya da sok main lelembutan kos gitu kos gitu. Ngan sok ngaprak lelembutanna. Tidak terkendali. Pasti jadi ieu musibah ye. Emang kunaon? Ye teh rekaman lauk cenah. Oh bener. Kula ge di hate mah asana. Bunte banjir, tsunami deui, gempa, ya kos kieu mah. Asana banjir. Yang tadi kedalgen bae lah. Teu meunang ongkoh jencang kejadian. Seminggu kemudian jadilah Manado. Oh, Manado. Iki anu maot ratusan, 2000-an jan karuhan eunat. Sih. Sebab jelema nu laleungit teh loba ayeuna teh laleungit, leungit emak, leungit bapa, leungit anak dan lain sebagainya. Wallahu alam ke berita asli. Tapi ngadenge ieu ribuan mah kan di mana-mana, sok rempan Jakarta bae banjir. Dua poe kemudian Jakarta banjir. Selanjutnya sadane ngamuk. Sadane ngamuk. Terus Jepara, terus Jogja, terus ya terakhir ayeuna gempa. Masya Allah, ieu can selesai. Mentak hati-hati, hartina hati-hati lobalah babalik ka Allah Subhanahu wa taala. Eta mah sakadar ngadenge pas rakaat katilu zuhur di Mangga Dua tingkat paling atas. Ku dibere kos kitu kaget ku. Bari ge lambung lah masih ngadenge deui lah. Aja kada kecuali jeung ngora masalah. Habib da mah urusanana. Aduh. Tuh nya mah amin qabul teu ngaragap dada. Tanaga aya da eueuh. Ya Allah ya Karim. Makan tabalul jahil ya tu idza mata. Seperti kadele acana di jero. Azal remeng-remeng kieu gitu kadele. Kudu ngarendeng meureun jeung nu geulis mah kadele. Kasinaran. Makan atuh tai barang kang ana yaki soikum igawe huing mazhab kaum jahiliyah iza mata tatkala mati. Imi kudu teping dalam jahiliyah opo syarif bukang mulia okutila atawa den padaini asyarif ta susul kobri. Iku taj sisal kubri ngabangun kubur ngapuan ngabangun ngabatu al julus al kubilan lungguh ingat dasa kubur al bina al kubilan ngabangun ingat dasa kubur tiba jana izdelan nganuting birang-birang jana zalinisai kadue birang-birang wadon adat jahiliyah di mana tokoh maut nu mulia maut nu dianggap berpengaruh maut atau terbunuh kuburanana dibagus-bagus dariuk luhureun kuburan dibangun sedemikian rupa janazahna dialanteur ku awewe-awewe ieu adalah di zaman jahiliyah tukang nging nabi mah diulah teteh kos kararitu awewe geus cicing di imah teu kudu ka kuburan ngadon menyeng mah di kuburan teh ngadon lewe di kuburan da moal hirup deui atuh cinta mah cinta bae resepna geus saya di imah awewe mah geus teu kudu ka kuburan ku ari teu bisa urang lamun kikituanan pajar Muhammadiyah pan. Eh dulur, awewe mah teu beunang ka kuburan. Ini kan terakhir, Kyai. Masa enggak boleh kami mengantarkan terakhir, jenazah terakhir. Ih, kan aturan agama. Udah, Kyai jangan diondang lagi yang begini mah. Masa kita enggak boleh ke kuburan? Kayak jahiliyah, ya jahiliyah. Geus jana mah enggak doa moal naon moal, sesepir cewek atuh. Di luhur cerik di handap cerik ge. Teu beres bani ieu. Ya. Tah, ulah, hayu dibangun kuburan, ulah dari luhureun kuburan, ulah teteh kos kararitu, wari, mentak lebaran ka kuburan gede darariuk ngagitar, dak makan-makan dan lain sebagainya, wah, ulah teteh kikituan, kecuali ziarah ke kuburan dengan cara-cara nu geus dijelaskeun. Awewe ge ulah awewe kecuali ka wali. Masalah. Keh make adab-adaban mantak kaji urang ka Cirebon lah. Satu sisi resep, satu sisi teresep. Kadang-kadang encek pan zarah ka Cirebon mah. Cina zarah, ja aya dua pan di dinya teh tah. Hiji kuburan Cina, hiji atuh. Eta jadi mah hiji. Ulah geus nya. Dua tilu wallahu a'lam bissawab.